sebagai azimat selama-lamanya. Rebut-rebut semua. Dan saya tengok sendiri, kelambu Kaabah tu, orang yang tak boleh sentuh, dia ambil demi songkok, dia lontar. Kena saja maka mereka ambil. Itu dikatakan songkok yang subhanallah. Perbuatan ini adalah perbuatan syirik. Siapa yang mula melakukannya, kalau ada orang yang tiru, maka baginya dosa dan dosa orang dunia sampai hari kiamat. Sebab dia akan beranak tu, bersilsilah kata orang Arab, seperti rantai. Jadi tuan-tuan, inilah kita pembuat contoh, contoh yang baik. Sejak anak Adam yang pertama buat dosa ini disebut sampai sekarang. Bagaimana kalau dari cucu atau anak lagi Adam sampai cucu-cucunya yang buat dosa, kalau ada yang meniru, Allah tidak akan ampunkan sampai hari kiamat. Dan orang yang meniru, orang yang pertama buat akan memikul dosa orang yang meniru. Jadi alangkah bahayanya ustaz-ustaz yang memimpin jamaah untuk buat bid'ah-bid'ah, khurafat, takhayul dan kesyirikan di tempat yang dikatakan tiga tempat ni, Mekah, Madinah dan Palestin. Dan pergi Palestin bukan mudah ya. Semasa saya di sana, seorang sahabat telefon saya, tiga orang orang Malaysia tak boleh masuk. Dan sebelumnya juga ada orang bawa anak 12 jam ditahan. Dan kami juga ditahan hampir 4 jam. Dan perbelanjaan di Palestin lebih mahal daripada Madinah, kerana hotelnya lebih mahal. Apa yang saya nak ceritakan, kita menghabiskan duit yang banyak, letih, penat, jangan sampai sia-sia. Kenapa sia-sia? Bid'ah dan syirik. Saya rasakan dia paling letih sekali di Palestin, kerana hotel kita tidak dapat duduk di dalam tembok tu. Dia ke luar tembok. Di antara hotel ke Masjidil Aqsa, pergi balik lebih kurang 5 kilo agaknya. Bagaimana isteri kita yang dah letih, dah letih kat Madinah, dah letih kat Mekah, kemudian pergi Palestin. Tetapi mereka untuk buat syirik, semangat, semangat. Dan boleh iktikaf di masjid yang di dalamnya ada kubur dengan semangat. Inilah bantuan syaitan, semangat daripada syaitan. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang sedikit ni, kita tidak akan melakukan kesyirikan dan tidak akan memberi contoh. Jadilah kita seorang yang salafi, memberi contoh, kerana manhaj salaf sudah dilupakan oleh manusia. Alhamdulillah antum di antara pembuka dan pendahulu manhaj salaf di Singapura. Betul kan? Betul kan? Sebelumnya memang tak ada manhaj salaf ni. Antum lah. Saya yakin antum dah pendahulu yang menghidupkan manhaj salaf di Singapura. Dan insyaAllah kalau ini terus membiak, banyak yang berikutnya, antum dapat pahala yang besar, kerana Allah akan hitung sampai hari kiamat, insyaAllah. Adapun hadis tadi sudah kita baca. Ibnu Adam Al-Awwal adalah yang diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Al-awwal yakni yang pertama. Ibnu yakni anak. Anak Adam yang pertama sebagaimana diisyaratkan di dalam Al-Quran. Watlu alaihim daba'abna alama bilhaq. In qarraba kurbanan fatuqabbil fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhir. Qala لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فتوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Ceritakanlah pada mereka kisah dua putera Adam menurut yang sebenarnya. Ketiga-keduanya mempersembahkan korban. Maka terima Jadi salah seorang dari mereka berdua dan tidak terima dari yang lain. Dia berkata, aku pasti membunuhmu. Yang suatu ketiga, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang yang bertakwa. Sesungguhnya kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rab seluruh sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Di dalam hadis Bukhari, Sibabul muslimi fusuk wa qitaluhu kufrun. Pemaki hamun menghina orang-orang iman, orang-orang Islam itu fasik dan membunuhnya adalah kafir. Jadi membunuh orang Islam boleh membawa kepada kekafiran. Tetapi membunuh orang kafir tidak membawa kepada kekafiran, tetapi tetap dosa besar. Sebab membunuh orang yang tidak diberi hak oleh Allah SWT untuk membunuh. Ulang lagi sekali, membunuh orang Islam kafir. Membunuh orang kafir tidak jadi kafir, tapi dosanya tetap dosa besar. Sebab membunuh jiwa yang tidak dihalalkan oleh Allah SWT untuk membunuhnya. Maka hawa nafsu menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnya lah ia. Maka jadilah dia seorang di antara orang-orang yang merugi. Kenapa? Rugi kerana dia menjadi orang yang dikatakan kufur. Paling-paling kufur. Kedua, dia memberi contoh yang tidak bagus, sehingga sesudahnya apabila orang membunuh, dianggap mengikut contoh yang sudah dicontohkan oleh putera Adam. Kesimpulannya, setiap perbuatan yang baik kalau kita lakukan ada orang mengikut, kita dapat pahala. Kalau terus kata orang beranak, adik ikut, kita orang pertama, orang kedua, orang ketiga, keempat, kelima yang melakukannya, kita dapat pahalanya dikurangkan sedikit pun pada hari kiamat. Begitu juga sebaliknya, kalau kita mencontohkan dosa-dosa ataupun perbuatan syirik ataupun perbuatan bid'ah, kalau ada orang yang meniru, apalagi kalau diajarkan sebagaimana yang dibawa rombongan tadi, maka dosanya sampai hari kiamat ditanggung. Ini hadis Bukhari ya. Jadi jagalah antum. Jadi rebutlah supaya antum menjadi orang yang mencontohkan contoh yang baik, bukan mencontohkan contoh yang buruk. Oops. Lihat halaman seterusnya, 442. Penyebutan nama Habil dan Qabil dalam hadis sama sekali tidak memiliki dasar syariat, tetapi hanya sebagai kisah Israiliyat belaka. Oleh sebab itu, saya menghapus kedua nama tersebut dari terjemahan ayat di atas. Habil dan Qabil itu nama yang dicipta oleh orang Yahudi, tapi terpakai di dalam tafsir kita. Siapakah nama yang sebenar anak Nabi Adam yang dua orang laki-laki ini? Kita tidak tahu. Adapun yang dikatakan Qabil dan Habil, Qabil artinya kubul, diterima. Habil artinya yang ditolak. Ini bukan nama yang sebenar. Yang menyebut ni adalah orang-orang Yahudi Israel. Maka dikatakan kisah Israiliyat. Kisah seperti ini tidak boleh diambil. Jadi kalau ditanya siapakah nama dua putera anak Adam, apakah yang disebut di sini Habil dan Qabil, kita katakan Allahu a'lam. Kita katakan Allahu a'lam. Kandungan hadis. Pemicu, pemberi motivasi dan penyeru suatu perbuatan mempunyai posisi yang sama dalam penerimaan pahala dan siksaan, dan mungkin tanggungjawabnya berlipat ganda. Yang ini orang yang mula melakukan berlipat ganda sebab dia pemula. Orang yang mencontohkan dosa yang dilakukan ataupun membuat sesuatu yang dikatakan perbuatan itu membawa kepada dosa, pemulanya, pencetusnya itu berlipat ganda dosa yang ditimpakan kepadanya. Makanya sekali lagi saya katakan, jangan buat contoh yang tidak bagus, terutama terhadap anak-anak. Nanti cucu kita, cicit kita akan mewarisi perbuatan tak bagus tu. buatan yang tak bagus kita takuti adalah bid'ah. Kalau perbuatan maksiat, anak kita tahu itu maksiat, dia akan menilai. Kalau dapat ilmu yang bagus, dia akan tinggalkan maksiat itu. Tetapi kalau bid'ah, oleh kerana bid'ah dibungkus dengan agama, itu yang paling bahaya. Makanya benar apa dikatakan oleh Ibn Mas'ud, pembuat dosa dia berharap untuk bertobat, tetapi pembuat bid'ah dia tidak pernah berharap untuk bertobat. Itu yang dikatakan oleh Ibn Mas'ud, betul kan? Jadi jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang boleh dicontohi oleh orang lain. Maksud saya perbuatan-perbuatan yang membawa kepada perbuatan dosa. Kemudian pembunuhan itu bermacam-macam. Ada yang dilakukan secara zalim, ada juga yang dilakukan dengan cara yang benar dan adil. Misalnya hal-hal yang dibolehkan secara syar'i, seperti peperangan, penerapan qisas. Qisas artinya kalau orang membunuh seorang tanpa hak, maka dibalas dengan qisas, maka dihukum bunuh. Bunuh dihukum bunuh. Ya, itu namanya qisas. Iaitu jiwa dibayar dengan jiwa selama keluarganya tidak memberi maaf. Maksudnya gini, di Mekah sampai sekarang, di Malik, di bab Malik Abdul Aziz, siapa yang nak tengok ni, biasanya berlaku, dilakukan pada hari Jumaat, iaitu potong kepala. Ada satu surat khabar yang menceritakan tentang orang-orang yang kena tangkap penjara dan sebagainya, tentang mahkamah. Di situlah kita kalau terbaca pada hari Jumaat, kalau di Mekah pasti di bab tu. Biasanya orang yang tahu dia sembahyang di situ, di tempat pemancungan tu dia sembahyang. Sebab apa? Bila lepas beri salam sembahyang Jumaat, polis halau kerana orang yang nak dipancung itu dibawa ke situ. Tahu bagaimana dia dipancung? Saya ingat dulu orang yang memancung tu badannya besar, macam dalam cerita-cerita wayang. Rupanya badannya kecil aja. Tapi oleh kerana keturunan dia kerjanya pontong kepala, dia dah expert tau. Jadi bila dibawa orang yang dipancung itu, dia mengadakan kiblah. Itu lepas sembahyang digari, itu matanya dibungkus, biasanya lentuk sebab dia tahu nak dibunuh. Dibacakan kesalahannya oleh hakim ataupun orang yang bertanggungjawab. Kemudian ditanyakan kepada keluarganya, keluarga mangsa tadi, apakah nak dimaafkan ataupun minta bayaran ganti rugi ataupun dipancung. Kalau keluarga dia pancung, maka dipancung. Maka dikatakan oleh pembaca tadi pancung. Oleh kerana orang tu lentuk, takkan ditarik kepalanya, tak ada orang pegang, macam mana caranya supaya kepalanya keluar? Dicucuk dengan pedang di sini-sini, diterkenjut, dicucuk di apa, di rusuknya dengan pedang, dicucuk dengan pedang. Bila terkejut macam ni, baru sekali halim putus. Saya ingat darah memancut, tak sebab memancut, putus saja, terus ditutup dengan kembes, dibawa ke stretcher, terus pergi ambulan. Subhanallah, kalau kita tengok malam tak boleh tidur manusia, bunyinya pedang kena ke kepala, macam orang kapak kayu, kena kayu tu, macam tu bunyinya. Subhanallah. Jadi pemancungan ni dinamanya qisas. Adapun potong tangan, saya tak pernah tengok. Katanya sahabat-sahabat kita yang tengok, kalau sudah dibacakan kesalahannya, itu juga dibuat di situ, sebelum dipancung tangannya ataupun dipotong tangannya, ditarik kemudian dipotong supaya darah jangan keluar. Ada satu jenis kimia, dimasukkan darahnya, apa ni, tangannya, berhenti dia punya darah, tidak terpancut. Kemudian dibawa pergi hospital, dijahitlah. Ini juga namanya qisas. Ya? Jadi yang boleh dibunuh manusia apabila dia melakukan jenayah, maka di qisas itu hak Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilaksanakan. Itu namanya qisas. Qisas iaitu jiwa dibayar dengan jiwa selama keluarganya tidak memberi maaf. Juga penimpaan hukuman rejam bagi pezina yang telah bernikah ataupun murtad dipancung, ya. Pelaku homoseksual juga dipancung. baik subjeknya atau yang menjadi objeknya. Orang yang menceburi binatang dan lain-lainnya, yakni orang yang bersetubuh dengan binatang juga di dua-dua dibunuh. Binatangnya dibunuh dan orang yang bersetubuh dengan binatang, tak kira apa jenis binatangnya, juga dipancung kepadanya. Ini hukuman Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang buat jinayah. Ada pertanyaan sebelum saya teruskan, insyaAllah? Kalau ada pertanyaan, teruskan pertanyaan. Terima kasih kepada yang beri gula-gula ni. Saya tak tahu siapa. Sahabat ni ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakallah khair. Ya. Ada soalan? Kalau tak ada, kita ke bab 20. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau macam orang yang mensarankan kita buat perkara itu, dia pun dulu dapat ilmu tu daripada orang lain. Bolehkah kita menasihat dia supaya dia bertaubat? Sewajibnya kita nasihatkan dia. Dia bertaubat. Ya. Yeah. Jadi kalau macam ada yang kita dah ikut ni, dia bertaubat, diampunkan dosa dia. Selagi dia melakukan berdosa, selagi bertaubat, berhenti. Terhenti. Yang kita takuti, ini hadis kan. Apakah bila kita bertaubat, orang yang melakukannya, kita terlepas, itu Allahu a'lam. Ada ulama mengatakan, saya dulu ahli bid'ah. Saya melakukan bid'ah dan saya ajarkan kepada orang lain. Bila saya bertobat, saya tak buat bid'ah tu, apakah orang yang saya ajar tadi teruskan bid'ah sebab saya tak jumpa, saya tanggung dosanya? Dan kalau orang tu ajarkan kepada orang lain, saya tanggung dosanya? Ada ulama mengatakan ya, sebab hadis itu tadi umum. Ada mengatakan tidak. Bila kita bertobat, kita tak menanggung dosa orang tu. Tapi yang benar yang kedua, bila kita bertobat, dia tak tanggung dosanya. Sebab tobat adalah penghapus dosa. Dan Allah menyuruh kita bertobat kerana Allah menjamin bila kita bertobat, semua dosa kita akan diampunkan. Jadi Allah taziru wajidatun wizra ukhra. Dan Al-Quran mengatakan kamu tidak dipertanggungjawabkan atas dosa orang lain. Bermakna bila kita bertobat, dan kalau kita usahakan beritahu kepada mereka supaya mereka meninggalkan apa yang kita ajarkan, yang dikatakan bid'ah tadi, kalau boleh, itu namanya nasihat. Jangan sampai kita biarkan. Makanya dulu saya sekolah Al-Junid. Di sekolah Al-Junid saya belajar berbagai-bagai bid'ah. Sekolah Al-Junid itu sekolah bid'ah. Saya katakan terus terang, nak marah-marahlah. Pengeluar-pengeluar bid'ah yang paling utama dan paling banyak di Singapura itulah namanya sekolah Al-Junid. Sekolah Al-Junid sekolah sufi. Bentuknya kuburi. Setiap tahun memang kita adakan haflah kuburi, dan di antaranya melawat kubur-kubur itulah, kubur-kubur di tepi sekolah Junaid tu. Kuburnya masih ada? Tak ada ya? Masih ada ya? Ada kubur keluarga Junaid, kita bersihkan, kita bertawasul, kita bertahlil di tepinya. Itu zaman kami. Tapi tak tahu sekarang. Dan bila saya belajar sekolah Junaid, saya juga ada sekolah di hospital tu ada satu sekolah agama. Di situ saya mengajar. Di antara yang saya ajar adalah sibuk 20. Saya ajar juga bagaimana nak buat tahlil ya. Jadi pelajarnya pun walaupun tak ramai, saya mengharapkan orang yang saya ajar itu boleh meninggalkannya. Makanya saya berjuang sekarang supaya tahlil dihapuskan. Mudah-mudahan orang yang pernah saya ajar bagaimana bertahlil sudah dengar berita bahawa saya sudah bertobat. Mudah-mudahan juga dia bertobat. Kerana kita takut kalau kita contohkan kepada orang atau kita ajarkan kepada orang, kalau benda itu bid'ah, kita akan menanggung dosanya. Ya, tapi kalau kita bertobat, insyaAllah. Kerana ulama mengatakan yang benar, kalau kita bertobat, kita tak menanggung dosa orang lain. Dalilnya adalah Al-Quran, Allah taziru wajiratun wizra ukhra. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Ya, jadi insyaAllah ya, sahabat, kalau kita diajarkan kepada orang lain, kita bertobat, mudah-mudahan kita tak menanggung dosa yang dilakukan tu. Kalau diajarkan kepada orang lain, insyaAllah. Kerana kita bertobat. Kalau tak bertobat, itu lain. Itu jawapan saya, insyaAllah. Terus ke halaman 443, bab 20. Memberi petunjuk kepada kebaikan dan mengajak kepada kebenaran atau kesesatan. Jadi ada dua. Satu, memberi petunjuk kepada kebenaran ataupun kepada kesesatan. Kesesatan ada dua. Satu syirik, kerana setiap kesyirikan itu sesat. Yang kedua, bid'ah. Setiap bid'ah itu sesat. Jadi kesesatan dua, satu sesat kerana syirik dan satu sesat kerana bid'ah. Kalau sesat kerana syirik, kekal dalam neraka buat selama-lamanya. Kalau sesat kerana bid'ah yang bukan bentuk kesyirikan, tidak kekal dalam neraka. Kerana keumuman ayat Allah SWT dua kali diulang, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, tetapi akan mengampunkan selain daripada kesyirikan bagi siapa dia kehendaki. Maka orang yang buat tahlil itu, kalau dia tidak syirik, tak kekal dalam neraka. Tapi kalau dia buat tahlil di tepi kubur, itu namanya syirik. Betul kan? Di rumah katakan buat tahlil, malam Jumaat di masjid buat tahlil, InsyaAllah tak jadi satu kesalahan syirik, tapi tetap kesalahan bid'ah, sesat. Tetapi kalau lepas tahlil, dia bertahlil di tepi kuburan, meminta-minta kepada kuburan, itu katakan syirik. Kita tak kompromi masalah ni. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala firman, wad'u ila rabbik. Maksudnya menyerulah engkau kepada agama Rabbmu ataupun ke jalan Rabbmu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para juru dakwah untuk mengajak umat manusia supaya mengesakan Allah, beribadah dan mentaati semua perintah dan larangannya. Tuan-tuan muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah yang pertama yang kita wajib ajak kepada manusia apa dia? Dakwah apa? Tauhid. Semua kisah nabi-nabi kalau dibaca dalam Al-Quran, dibaca dalam tafsir, dalam hadis, tidak ada nabi rasul diutus kecuali mengajak kepada apa? Bertauhid. Tidak ada seorang nabi atau rasul yang diutus oleh Allah SWT kecuali mengajak kepada tauhid. Makanya kita pewaris nabi, jadikanlah dakwah yang terawal kita ajak manusia kepada tauhid. Kenapa ya? Kalau saya katakan para nabi dan para rasul dakwah pertama mengajak kepada tauhid kerana dalilnya Al-Quran. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Ini Al-Quran. Allah mengatakan tidak pernah kami utus walaupun seorang nabi atau rasul kecuali diwahyukan kepadanya supaya menyeru bahawa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Kalau cerita pasal keluarga di dalam Al-Quran seperti Luqman, apa yang Luqman katakan kepada keluarganya? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirik la zulmun azim. Wahai anak kesayangku, kau jangan syirik kepada Allah, sesungguhnya syirik itu adalah satu kezaliman paling besar. Begitu juga Rasulullah SAW bila menghantar utusan berupa surat kepada raja-raja yang dikatakan ada raja-raja ataupun sultan-sultan yang diutus surat di dalamnya, pertama sekali mengajak kepada apa? Tauhid. Betul kan? Tidak ada surat Rasulullah SAW yang diutus kepada Raja Habsi, Raja Kipti, Raja Rum, kecuali di dalamnya mengajak kepada tauhid. Begitu juga utusan Rasulullah SAW yang pertama yang diantar keluar, yang diantar keluar yakni Mu'az bin Jabal ke Yaman, apa kata Rasulullah SAW? Falyakun awwala ma tad'uuhum ila kalimati la ilaha illallah. Wahai Muaz, jadikanlah dakwah antara yang pertama sekali kepada kalimah Allah, yakni kalimah la ilaha illallah. Jadi kalau kita sekarang dalam keadaan manusia dalam kebanyakannya dalam kesyirikan, jadikanlah dakwah yang pertama sekali adalah akidah. Buku fikih tak jadi masalah. Buku fikih banyak dijual dan mudah dipahami. Tetapi akidah perlu berguru. Kalau tidak berguru, itulah akibatnya buat syirik. Separuh berguru, kalau gurunya tidak kena pun masih buat syirik. Apa dia syirik? Lihat gurunya membawa jamaahnya ke mana? Cari kubur. Itu syirik. Jadi tuan-tuan, akidah itu penting kerana apabila kita menemui Allah SWT, pertama yang dilihat oleh Allah SWT apa dia? Akidah. Dan kita dijadikan oleh Allah SWT pertama sekali adalah untuk menyembah dia, yakni mengakidahi tauhid bahawa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali dia. Dan kalau kita fikirnya bagus tetapi masih buat syirik, maka amalan kita semua dibatalkan. bagaimana ayat-ayat yang saya sudah bacakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu syirik, pasti dibatalkan semua amalan kamu dan kamu akan menjadi golongan orang yang rugi. Lihat. Di sini didapati sebuah firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Suruhlah ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Hikmah ini Al-Quran. Sepakat ulama tafsir mengatakan bahawa isi Al-Quran adalah tauhid. Sebab isi Al-Quran adalah ibadah. Yang wajib kita ibadahi hanya satu Tuhan, yakni Allah. Maka isi Al-Quran adalah keseluruhannya dari awal sampai akhir adalah tauhid. Jadi ud'u ila sabili rabbika, ajaklah ke jalan Tuhanmu, serulah atau ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Hikmah adalah Quran ataupun tauhid. Dan pelajaran yang baik. Pelajaran yang baik adalah hadis-hadis yang sahih. Kerana apa saja yang kita nak pahami dari Al-Quran, tentulah melalui hadis. Imam Al-Lalaka'i dalam kitabnya Syarah Sunnah, Quran sangat memerlukan hadis. Quran sangat memerlukan hadis. Apa maksudnya? Contohnya, Quran suruh kita sembahyang, betul kan? Tapi kalau salam salu kamarai itu muni usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Karena kalau Allah suruh solat, aqimus solah, aqimus solah, dirikanlah solat, waktunya bila? Maka Rasulullah SAW tentukan waktunya. Rakaatnya berapa? Rasulullah SAW tentukan rakaatnya. Bacaannya bagaimana? Maka Rasulullah SAW ajar bacaannya. Cara geraknya macam mana? Angkat tangannya? Semua Rasulullah SAW ajar. Makanya kata Imam Al-Lalika'i, kata Imam Al-Lalika'i, Quran sangat memerlukan sunnah. Tetapi Quran ini mengatakan sunnah tidak perlu, yang penting Quran sahaja. Begitu juga dalam bab haji. Begitu disuruh naik haji. Tetapi dengan syarat nak naik haji, kata Rasulullah SAW, khudu anni manasikakum, ambillah daripada aku cara kamu kerjakan haji. Kalau tidak, haji kamu tidak sah. Dan seterusnya yang berada yang lain. Jadi kalau kita katakan, suruhlah ke jalan Rabbmu dengan hikmah, yakni kepada tauhid. Kerana Al-Quran di sini tauhid. Dan pelajaran yang baik adalah hadis-hadis yang sahih. Kerana tidak dapat memahami Al-Quran yang isinya tauhid kecuali dengan hadis-hadis yang sahih. Ataupun dengan bayan. Bayan adalah penafsiran yang ditafsirkan oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi ya, saya katakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah di sini bukan bijaksana. Bil hikmah adalah dengan Al-Quran. Wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran yang baik. Pelajaran yang baik adalah hadis-hadis yang sahih. Sebagaimana dijelaskan juga oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, hikmah di sini adalah Al-Quran, dan mu'jizatul hasanah adalah hadis-hadis yang sahih. Faham insyaAllah? Bermakna kalau kita nak berdakwah, jangan pakai akal-akalan, Syekh. Kalau kita nak berdakwah, jangan pakai akal kita. Kita pakai Quran hadis. Barulah akal kita tudukkan Quran hadis. Tapi orang sekarang pakai akal. Ada teori sendiri. Oh, nak berdakwah gini teorinya. Dia pakai teorinya orang-orang Kristian. Sedangkan orang Kristian tu bankrupt agamanya. Kalau tak main duit, agama mereka tak ada orang nak anun. Betul kan? Seterusnya, Allah Jalla sya'nuh memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyuruh umat masuk ke manhaj dan agama Allah. Manhaj dan manhaj artinya jalan dan agama Allah. Seperti yang terkandung di dalam Al-Quran dan apa yang diwahyukan kepada beliau dalam bentuk sunnah. Jadi dua kan? Satu Al-Quran dari satu sunnah. Juga menyampaikan beberapa larangan agar mereka terhindar dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika diperlukan tukar fikiran, jika diperlukan tukar fikiran dan dialog, maka hendaklah dilakukan dengan cara yang lemah lembut dan tutur kata yang baik. Kerana Allah mengatakan, qulu linnasi qawlan hasanah, gunakanlah kepada manusia perkataan yang mulia, perkataan yang baik-baik. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Kenapa? Tunjuk. Kerana tajuk yang kita baca tadi, apa dia? Memberi petunjuk kepada kebaikan dan mengajak kepada kebenaran. Jadi di antara tolong-menolong yang paling baik adalah menolong ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara kita ke jalan yang sempurna. Tolong mereka. Bagaimana tolong mereka dengan berdakwah kepada mereka? Ulang lagi sekali. Di sini dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Bagaimana cara menolongnya? Menolongnya dengan cara berdakwah. Takwa di sini, kalau kita lihat dia, Rasulullah SAW sering menyeru ittaqullah. Quran sering menyeru ittaqullah. Kenapa disuruh jadi orang takwa? Kalau kita lihat dia, manusia ini mula-mula Islam. Betul kan? Setelah Islam, iman. Setelah iman, peringkat tertinggi adalah takwa. Manusia ini pertama Islam, kedua iman, ketiga takwa. Berbeza di antara Islam dan iman. Dalilnya Al-Quran. Wa qalatil arabu amanna kullam tu'minu. Orang-orang Arab mengatakan kami sudah beriman. Wa qalatil arabu amanna. Tetapi turun ayat kepada Nabi Muhammad kullam tu'minu. Katakanlah ya Muhammad, kamu ini belum beriman kerana iman belum masuk ke hati kamu. Jadi di mana tempat iman? Di hati. Islam kata Rasulullah al-alaniyah. Islam itu terang-terangan, puasa, zakat, haji terang-terangan. Al-imanu ma fil qalbi. Iman itu yang tersembunyi di dalam hati. Makanya saya tidak tahu antum beriman atau tak beriman. Insya-Allah antum adalah orang beriman. Tapi yang paling tahu adalah Allah SWT. Setelah Islam, iman, ketiga baru bertakwa. Tidak akan dapat bertakwa kecuali Islam dulu. Tidak akan dapat bertakwa setelah Islam kecuali beriman. Setelah beriman baru bertakwa. Bagaimana manusia boleh naik ke peringkat dari Islam kepada iman, iman kepada takwa, ilmu? Apa dalilnya? Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman dan Allah mengangkat orang yang berilmu darajat. Makanya kalau kita lihat, yang takut kepada Allah adalah ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang takut kepada Allah adalah ulama. Takut di sini adalah takwa. Tidak mungkin antum di depan saya ini menjadi orang yang takwa kalau jahil. Oh, saya jadi orang yang takwa seperti orang sufi, zikir-zikir. Tak belajar, tak akan jadi orang bertakwa. Terlalu banyak Al-Quran, terlalu banyak hadis. Ingin jadi seorang yang takwa dengan ilmu. Ingin menjadi orang bertakwa dengan ilmu. Tak ada ilmu, tak akan jadi takwa. Para Nabi diberi kitab, kitab itu ilmu. Para Nabi diberi wahyu, wahyu itu adalah ilmu. Baru jadi jadi Nabi. Dan para Rasul diangkat ke tahap para Rasul kerana ilmunya. Dan bagaimana kita yang tak dapat wahyu ni untuk mendapat ketakwaan adalah dengan Al-Quran dan Hadis. Kalau tidak, mustahil. Makanya tiada teori yang boleh menjadikan orang itu takwa kecuali mengikut hadis. Begitu juga tentang cerita wali. Yang dikatakan wali Allah adalah pertama orang yang bertakwa kerana wali itu ada darjatnya. Wali yang sempurna adalah wali yang dikatakan orang bertakwa walaupun dia tak ada magic. Tak boleh terbang tak ini, tetap dia wali Allah. Jadi dikatakan tingkat paling tinggi pada manusia adalah takwa. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, kullukum min Adam wa Adam min turab, inna akramakum inna Allahi atqakum. Kamu semua daripada Adam dan Adam adalah daripada tanah. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling takwa. Kerana takwa adalah tahap yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah sentiasa mengatakan usikum bitaqwa Allah. Aku berwasiat kepada kamu supaya takwa kepada Allah. Sekali lagi saya katakan, antum tidak akan menjadi orang yang bertakwa kecuali dengan ilmu. Kejahilan tidak akan menjadikan orang bertakwa. Itu masuk ke neraka. Berapa kali saya bacakan Al-Quran, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Allah mengatakan kami akan padatkan neraka jahannam dengan jin dan manusia. Kenapa mereka memadatkan neraka jahannam? Li'annahum qaumul yajhalun. Kerana semasa dunia mereka mencampakkan dirinya dalam kalangan orang-orang yang jahil. Jadi matang orang yang jahil. Betul kan? Kita tengok pergi Madinah, patutnya beribadah, tapi dia cari kubur. Itu orang jahil tu. Sebab kuburi ciri-ciri orang jahiliah. Patut pergi Mekah banyak tawaf sembahyang menghadap menghadap Kaabah. Ini pergi Mekah semua nak bergayut dekat mana? Dekat dinding, dekat dinding Kaabah. Itu syirik. Ke Palestin patut banyak sembahyang di Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa di bawah. Dia tak mau sembahyang di Masjid Al-Aqsa, tetapi di Masjid Quba. Tuan-tuan yang mempropagandakan Masjid Quba tu media. Betul kan? Apa matlamatnya? Kenapa yang sebenarnya masjid di bawah itu tidak ditunjukkan dalam media sampai orang tak tahu bahawa itu masjid? Tapi bila kita cerita dan menggambarkan Masjid Aqsa, itulah Masjid Quba. Masjid Quba itu bukan Masjid Aqsa. Masjid yang ada Quba tu di dalamnya batu. Batu yang katanya apa? Nak ikut Rasulullah SAW terbang ke langit. Bismillah. Media mempromosikan Masjid Quba tu. Kenapa? Yahudi ada rancangan nak merampas masjid yang sebenar. Dia nak robohkan, pernah dibakar dulu. Kalau satu hari berlaku, media akan mengatakan tak rosak, tengok masjid masih ada. Eh kan? Sebab itu saja ditunjukkan. Sampai anak kita tanya mana masjid Masjid Aqsa, akan ditunjuk Masjid Quba. Itu bukan Masjid Aqsa. Masjid Aqsa yang di bawah. Itu masjid. Rasulullah SAW sembahyang di bawah di Masjid Quba tu, di situlah dia angkat ke langit. Itu ceritanya. Tetapi bagi orang yang jahil, dia tak mau sembahyang di bawah. Ada dua sembahyang, satu sembahyang di masjid bawah, satu di atas. Banyak orang berwuduk di atas, patut di bawah. Yang Rasulullah SAW mengatakan 100 ribu di masjid haram juga, separuh dari masjid haram di Madinah, separuh dari masjid Madinah dalam masjid Aqsa. Di masjid Aqsanya, di masjid Aqsanya, bukan di masjid atasnya. Dan masjid Aqsa besar. InsyaAllah tahun depan ramai yang meminta saya memimpin ke mana, ke masjid Aqsa. Jom kalau ada rezeki kita pergi sama-sama. InsyaAllah jimat-jimat kita pergi sama-sama. Bulan 6 siapa yang nak pergi, daftar nama Ima dengan Narawi ataupun dengan Salman. Yang di tempat lain boleh berdaftar nama dengan Saudara Rahmat. Kita tengok sendiri bagaimana orang yang datang ke Mekah, ke Madinah dan ke Madinah buat syirik. Antum boleh bawa, antum punya head boleh ambil gambar mereka seorang-seorang. Boleh ambil dekat-dekat, mungkinnya sedang buat syirik. Orang Malaysia, orang Singapura, orang Brunei, orang subhanallah, tak ada beza. Orang kerana kejahilannya, itulah rebut-rebut buat syirik. Di Mekah ada satu apa, tiang popular namanya tiang jin. Saya sebelum pergi Mekah belajar Kak Junaid dulu dan dengar cerita pasal tiang jin. Sampai di Mekah saya tanya orang Arab di mana tiang jin, orang Arab semua tak tahu. Tetapi bila bertanya kepada orang-orang Melayu yang belajar di Jabal Abu Qubais, dia dengan orang-orang orang Syekh Melayu tu, jadi katakan Syekh Melayu ni adalah Syekh-Syekh Tarikat. Tanya kepada mereka, mereka tunjuk inilah tiang apa, tiang jin. Batu jin. Banyak-banyak tiang, tiang itulah batunya merah. Batu macam batu akik merah. Saya beritahu ni jangan buat ya, katanya nak kaya peluk tu. Ada orang sekarang yang masih percaya dan cari batu tu. Sampai cari batu tu, entah apa dia baca, dia peluk. Peluk lama-lama. Kan bodoh ceritanya. Lucu kan? Pergi Mekah peluk tiang tu. Seolah-olah batu itulah beri kekayaan. Yarzuqu may yasha' wa yudillu may yasha'. Yang beri rezeki adalah Allah. Yang menyesatkan juga. Kalau tidak lagi kamu disesatkan. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, tiada siapa beri dapat beri petunjuk. Dan siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada ada siapa yang boleh menyesatkan. InsyaAllah kita termasuk orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat seterusnya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ada di antara kamu gulungan, segulungan umat yang menyeru kepada kebaikan. Dan orang yang menyeru kebaikan, kalau orang buat baik kita akan dapat pahalanya dan seterusnya sampai hari kiamat insyaAllah. Hendaklah ada golongan orang-orang mukmin yang berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan amar ma'ruf saja ya seperti tabligh. Apa kerja tabligh? Amar ma'ruf. Nahi munkar tidak ada. Orang buat syirik depannya tak apa, yang penting pergi sembahyang. Betul kan? Kalau kita pergi India, kubur Maulana tu, itu mereka tawaf, jangan nafikan. Saya termasuk dulu yang pergi. Mereka tawaf di kubur tu. Tetapi oleh kerana banyak yang tegur, lama-lama kubur tu dikepung. Siapa nak tawaf, orang tak akan nampak. Itu pandainya mereka. Pandai apa? Pandai menipu. Dikepung, siapa nak tawaf, tawaf lah. Orang tak akan kacau sebab tak nampak. Apa hukum tawaf di kubur? Syirik. Mereka itulah yang disebut ulama, meskipun pada dasarnya hal itu merupakan kewajipan bagi setiap individu sesuai dengan kemampuan dan kelulusannya. Jadi tuan-tuan, ajaklah kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, kepada agama Allah kadar yang kita mampu. Ya? Yang mana fattaqullah mastata'tum. Takutlah kepada Allah sekadar kita mampu. Di antara tanda orang takut kepada Allah, dia mengajak manusia kepada menyembah Allah. Yakni berdakwah kepada mentauhidkan Allah. Itu manusia yang takut kepada Allah. Kalau manusia tidak mengajak manusia yang lain takut kepada Allah, bagaimana dia tak takut kepada Allah? Jadilah manusia takut kepada Allah Taala kerana dengan ganjarannya besar. Wallahu a'lam. Kalau ada soalan, teruskan dengan soalan. Dicatat ya, kita sampai di halaman 444. Hari ini berapa ribu bulan sahabat? Ya, teruskan soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai anak angkat. Bolehkah saya makan ubat supaya saya boleh menyusukan anak angkat saya, iaitu susu badan? Utsaimin rahimahullah mengatakan boleh. Seperti orang makan hormon ya. Apa untuk dapat hormon supaya dapat menyusukan anaknya, tidak di, yang penting tidak memudaratkannya. Kalau boleh memudaratkan, tidak boleh. Kalau tidak memudaratkan, silakan. Ada orang ambil anak angkat supaya jadi anak susuan, maka disusukan. Tapi ada orang yang tak keluar susu, boleh tak mengambil ubat supaya keluar susu? Silakan. Yang penting susu daripada badannya. Ya, insyaAllah. Teruskan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, adakah salah jika saya jika kita berebut untuk pergi ke Taman Raudah bersolat dan memohon doa? Berebut-rebut tidak boleh. Di antara masjid As-Sa'am dan rumahnya Raudah. Rasulullah min Raudatil Jannah. Dulu dibezakan kapetnya, tapi sekarang dijaga. Kadang-kadang ya ada waktu untuk wanita sahaja. Pada masa itu laki-laki tidak boleh sembahyang di situ. Cuma saya lihat ya, bila wanita duduk kat situ, ada wanita yang tak mau berdiri, tak mau bangun. Bukan tak mau berdiri, tak mau bangun, duduk kat situ aja. Sebenarnya disunahkan sembahyang dua rakaat, lepas sembahyang bangunlah kasih orang yang lain. Dan biasanya kalau dibuka untuk wanita, orang rumah saya cerita dengan saya, walaupun waktu malam, mereka berebut. Dan ada yang sudah dapat, dia tak mau ganjak, duduk kat situ. Tak tahu kenapa. Sedangkan disuruh dua rakaat, bukan duduk iktikaf kat situ. Nak iktikaf dalam masjid, bukan di situ. Begitu juga orang laki-laki, bila sampai di situ, separuh tak mau beranjak. Syekh, haram hukumnya. Berebut-rebut juga tidak boleh. Itu hukumnya sunnah saja. Kalau berebut-rebut ingin memudaratkan, juga haram hukumnya. Jadi kalau tak boleh, apa nak buat? Kadang-kadang memang kita susah nak sampai di situ kerana terlalu orang, terlalu ramai dan berebut. Ya? Jadi kalau tak dapat, jadi masalah. Berebut-rebut itu tidak boleh. Tidak boleh. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya seorang berkepercayaan Allah berada di mana-mana, adakah termasuk kumpulan syirik dan adakah amalan-amalan yang dikerjakan terbatal? Imam Az-Zahabi menjelaskan bahawa Imam Syafi'i menjelaskan kepada kita, Imam Zahabi menjelaskan kepada kita dalam kitabnya, dinukil daripada Imam Syafi'i rahimahullah, kata Imam Syafi'i, siapa mengatakan Allah di mana-mana, dia sudah menyembah segala-galanya. Siapa mengatakan Allah di mana-mana, dia sudah menyembah segala-galanya. Dia mengatakan Allah tidak ada di aras, bermakna dia menyembah yang tidak ada. Kalau dikatakan di mana Allah, katanya entah di mana. Allah tidak bertempat, bermakna anda menyembah yang tidak ada. Kalau anda mengatakan Allah fi kulli makan, anda menyembah segala-galanya. Sebab kita disuruh menyembah menghadap Allah, menyembah Allah. Kalau Allah fi kulli makan, bermakna segala-galanya jadi Allah. Memang itu kepercayaan orang-orang yang dikatakan orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang dikatakan Asy'ariyah. Lihat dia. Ada orang mengkafirkan saya, malah menyesatkan. Betul kan? Kalau kita lihat di YouTube, ada satu ustaz mengatakan Rasul Dahri sesat. Dia katakan Rasul Dahri sesat kerana Rasul Dahri mengatakan Allah bertempat, iaitu Allah bersemayam di atas arasnya. Katanya sepakat ulama, entah ulama mana sepakat, nanti tu main sepakat ulama aja. Sepakat ulama, sepakat ulama, cuba dengar. Ya, ulama mana sih itu? Sepakat ulama, dan dikatakan sepakat ulama Rasul Dahri sesat. Ulama sudah ijma, ulama mana? Dan empat negara katanya sudah mengeluarkan fatwa Rasul Dahri itu sesat. Negara mana? Sebutlah negaranya. Itu tetapi disilap. Dia kan ulama pas. Dia backing pas. Dia lupa mursyid al-am al-pas. Apas. Yang ni Tok Guru ni Aziz menjelaskan bahawa Allah bersemayam di atas arasnya. Kalau dia mengatakan Rasul Dahri sesat kerana mengatakan Allah bersemayam di atas arasnya, atau punya mursyid mengatakan Allah bersemayam di atas arasnya, bila orang bertanya kepadanya, anda punya mursyid kan mengatakan Allah bersemayam di atas arasnya, dia pusing-pusing. Kau dah tanya ke dengan Guru ni Aziz katanya? Sedangkan dan begitu juga presidennya Haji Hadi. Haji Hadi mengatakan Allah bersemayam di atas arahnya, berapa kali beri fatwa seperti itu? Kalau ditanyakan kepada ulama-ulama termasuk Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, apa tanda Jahmiyah? Soalan apa tanda seorang Jahmi, Jahmiyah? Tanda Jahmi apabila ditanya di mana Allah, dia tidak katakan Allah bersemayam di atas arasnya. Kerana orang Jahmiyah mengatakan Allah tidak ada di langit. Allah tidak ada di atas langit. Jadi orang yang mengatakan Allah tidak ada di langit itu Jahmiyah. Adapun mereka mengatakan Rasul Dahri sesat kerana Rasul Dahri mengatakan Allah bersemayam di atas arasy. Mereka mengatakan arasy Allah itu adalah makhluk. Yang berkehendak kepada makhluk adalah makhluk katanya. Apa katanya lagi? Kalau Allah berkehendak kepada arasy, bermakna Allah duduk di atas arasy, bermakna Allah punya punggung. Bila kita cerita punggung Allah? Mereka menuduh Rasul Dahri mujassimah kerana Rasul Dahri mengatakan Allah punya punggung, duduk di atas kursi. Bila anda cerita pasal punggung Allah? Mereka mengatakan Rasul Dahri sesat mujassimah kerana Rasul Dahri mengatakan Allah punya jisim, yakni duduk bertubuh. Arti jisim tubuh. Saya katakan Allah punya tangan sebab Allah sudah berfirman, Allah punya muka. Saya katakan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Jadi mereka katakan Allah tak punya tangan, tak punya muka, tak punya betis, tak punya kaki dan sebagainya. Katanya kalau Allah punya betis, punya kaki, punya muka, sama seperti makhluk yang ada jisim itu makhluk. Jadi Allah tidak ada jisim. Jadi kalau Allah seperti makhluk, orang yang mengatakan Allah seperti makhluk itu mujassimah. Jadi katakan Rasul Dahri itu mujassimah. Saya dituduh apapun, saya tetap mengatakan bahawa Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Kerana berapa kali Allah berfirman? 7 kali. Dan ayat-ayat yang menunjukkan bahawa Allah bersemayam di atas arasy-Nya begitu banyak. Dan siapa kalau ditanya di mana Allah, Allah tidak ada di langit, itu namanya Jahmiyah. Sepakat ulama kita mengatakan seperti itu. Dan saya sudah menulis semula di mana Allah. Kerana buku itu sudah habis. Dan insyaAllah buku ini sangat banyak permintaannya, terutama para pelajar. Tuan-tuan, saya katakan tadi awal-awal ya, jadilah kita perintis, penunjuk, memberi contoh kepada manhaj yang sahih ini. Ya, anda yakin bahawa antum tidak mampu untuk mendekati pelajar-pelajar, untuk menjadikan berakidah seperti akidah kita, yakni akidah salafus saleh. Pelajar sangat-sangat memerlukan ilmu. Ilmu yang mampu kita sampaikan kepadanya kalau tubuh kita tak sampai adalah buku, betul kan? Mereka banyak meminta supaya buku ini disebar, dan banyak daripada mereka pelajar-pelajar baru yang didekati oleh pelajar lama memerlukan buku itu. Jadi saya katakan terus terang kepada antum, kalau antum ada zakat-zakat yang tak tahu ke mana tak disalurkan, saya tanya kepada ulama-ulama muktabar, ya, kepada syekh kita, boleh tak buku ini duit zakat ini diberikan kepada pelajar dengan memberi buku? Pelajar termasuk Ibnu Sabil. Mereka bukan miskin harta, tapi miskin ilmu. Dan ada juga yang miskin harta dan miskin ilmu. Dan tak semua pelajar mampu untuk membeli buku. Jadi kalau antum ingin meninggalkan amal jariah, meninggalkan ilmu jariah, di antaranya saya sangat memerlukan bantuan untuk menyebarkan buku. Saya katakan antum adalah perintis untuk menghidupkan manhaj salaf. Di antara cara menghidupkan manhaj salaf adalah buku. Sebab pelajar sibuk dengan buku. Dan saya dapat mendekati para pelajar di Malaysia terutamanya adalah dengan buku. Tapi saya sekarang sudah tidak mampu untuk memberi mereka kerana peruntukan sudah habis. Langsung tidak ada. Jadi kalau siapa ingin buat amal jariah, apa salahnya? Bantu kami. Bantu kami. Ya, saya doakan sahabat-sahabat yang sudah banyak memberi bantuan untuk menyebarkan buku di kalangan mereka. Dan buku yang kedua mereka sangat minta sekarang, buku syiah. Saya mampu buat yang jilid pertama, buku tu habis. Satu pun tak ada di tempat saya. Dan syiah senang berkembang di mana? Di Malaysia dan di Singapura. Buku itu sudah habis dan mereka sentiasa minta berdana. Jadi kalau antum ingin membantu kami, zakat antum kalau tidak tahu ke mana antum nak salurkan, insyaAllah kami akan cetak semua buku-buku tu dan diberi percuma kepada mereka. Ya, insyaAllah. Jadi jadilah antum perintis pertama yang mengajak kepada manhaj salaf, kerana perintis pertama adalah nanti akan bersilsilah, terus silsilah akan berantai. Jadi kita mati tinggalkan tiga sahaja, tinggalkan ilmu, tinggalkan amal jariah, dan tinggalkan anak yang soleh. Mudah-mudahan walaupun bukan anak kita, anak orang Islam jadi anak yang soleh, insyaAllah doanya diterima oleh Allah SWT. Wallahualam, itu jawapan saya. Jadi Allah di mana? Bisama. Fisam. Teruskan soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tahu apakah hukum bagi orang kurang upaya, iaitu pekak dan bisu, solat berjemaah dan solat sendirian. Kata Allah salam, walaupun jalan dengan merangkak, tetap ditanya, apakah kamu dengan lidah azan? Ya, tetap wajib berjemaah walaupun merangkak. Dan Rasulullah salam pernah kata salam, kalau tidak ada anak kecil dan perempuan, akan aku kumpulkan pemuda-pemuda di Madinah untuk mengumpulkan kayu api untuk membakar rumah orang yang tak keluar sembahyang subuh, yakni tak keluar sembahyang berjemaah. Walaupun dia pekak, walaupun dia buta, Ummu Maktum seorang yang buta, tapi dialah pemimpin yang membawa orang sembahyang berjemaah ke mana? Ke masjid. Kata Rasulullah, walaupun merangkak, maka kita dia suruh sembahyang berjamaah. Wallahu'alam. Teruskan. Ustaz, bolehkah seorang ikhwan melihat seorang wanita yang bukan muhrimnya seperti ketika berbual dengan dia? Tidak boleh sebenarnya. Haram hukumnya. Seorang laki-laki melihat wanita yang bukan mahramnya, hukumnya haram. Sebab di dalam hadis, an-nazru zina. Melihat dengan sengaja, sekali lihat itu hukumnya zina, zina yang tidak direjam. Dan Quran mengatakan wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakanlah kepada laki-laki beriman, tundukkanlah penglihatannya. Jadi hukumnya haram, ya, insyaAllah. Itu jawapan saya. Allahu a'lam. Teruskan. Di depan ni kalau ada soalan angkat tangan dan gunakan mikrofon. Muslimah tolong ditulis. Teruskan soalan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan saya beritahu suaminya telah berkahwin lagi, tapi Ustaz suruh rawat hati isterinya dahulu. Tapi suaminya telah berkahwin dengan janda di Batam. Suaminya faktor isteri dan anak-anak terima sahaja kerana dia dah berkahwin. Isteri terima anak-anak masih belum. Adakah berdosa? Semua bersalah sebenarnya. Suami bersalah tidak diajak anaknya bahawa poligami itu hukumnya apa dia sunnah. Kalau isteri mengamuk, bermakna suami yang salah. Kenapa tidak diajar isteri kita bahawa poligami itu sunnah? Tiba-tiba poligami itu itulah mengamuk mereka, mereka tidak tahu apa-apa. Kedua, nipu. Apa itu nipu? Tak beritahu. Kenapa takut sangat? Untuk menegakkan kebenaran, kalau takut bermakna antum salah. Takut kerana salah. Berani ke benar. Kesalahan antum, antum sembunyikan, itu tidak boleh. Kawin itu kalau boleh terang-terang sehingga disuruh buat walimah. Kalau kalau kawin sembunyi-sembunyi itu bukan kawin namanya. Kata Rasulullah, "An-nikahu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu daripada sunatku, maka terang-teranglah, jangan sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi itu bukan nikah secara sunnah. Ini nak kawin kedua berani, tapi dengan isteri tak berani, apa ni cerita? Cerita terus-terus dengan isteri bahawa dia nak berpoligami. Kalau isteri kita menentang kerana emosinya, ditakuti dia menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala human, "Fankihu mataba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahid." Kawinlah perempuan-perempuan yang baik itu 2, 3 dan 4. Kalau tidak tidak boleh berlaku adil, maka kawin dia satu. Jadi di sini yang dikatakan poligami sunnah matrukah, dan siapa yang menghidupkan poligami maka didapat pahala 100 orang bersyahid. Tapi jangan sembunyikan dengan isteri. Siapa sembunyikan dengan isteri, saya tahu, saya beritahu isterinya. Makanya orang nak poligami tanya saya, isteri anda tahu tak? Kalau anda berani tak tahu nak poligami, anda kena tahu bagaimana merawat buru isteri anda. Makanya kata Uzaimin, siapa nak berpoligami kena belajar bagaimana merawat cemburu isteri supaya isteri jangan cemburu. Bagaimana pun isteri mesti cemburu, kerana cemburu tidak boleh keluar di hati manusia. Jadi kalau boleh jangan sembunyi. Makanya sebelum kahwin, ajar anak kita apa itu hukum poligami, ajar isteri kita apa itu hukum poligami. Jangan main rendah saja. InsyaAllah dapat dipahami. Saya pun pernah poligami. Saya terang-terang, saya bawa isteri saya, saya tengok, suruh-suruh dia tengok. Sebab saya tahu kalau sembunyi risikonya besok lebih buruk daripada yang sebagaimana terjadi. Saya bawa dia tengok. Setuju tak? Dan dia diam tu setuju. Yang pertama tu dia berarti setuju. Dia setuju terus kahwin. Yang kedua memang dah setuju lebih awal. Jadi buat seperti itu. Kalau dia mengatakan tidak boleh, tanya dalilnya, kenapa tidak boleh? Tanya dalil. Jangan tanya emosinya. Kalau tanya emosinya sampai kiamat memang tak boleh. Tanya dalil. Katakan kalau anti mengatakan tidak boleh, apa dalilnya tidak boleh? Tapi dengan syarat kita mampu. Ini rumah kecil, kawin dua satu rumah, itu tidak boleh. Kalau rumah kecil kawin dua taruh satu rumah, memang isteri pun mengamuk. Iya kan? Oh, kawin di Batam sembunyi-sembunyi itu saya tidak setuju. Kawin di Batam sembunyi-sembunyi saya tidak setuju. Bukan isterinya saya tidak setuju, saya pun tidak setuju. Besok dapat anak, keluarganya semua tak tahu, tiba-tiba anaknya dah 2, 3, 4. Takut-takut besok anaknya pergi Batam tackle adiknya. Tiba-tiba kahwin dengan adiknya. Ini pernah berlaku ya? Pernah berlaku. Allahuakbar. Teruskan soalan. Tak apalah. Subjek kedua ni kita tangguhkan, kita jawab soalan-soalan yang ada. Teruskan sahabat. Tinggal satu. Okey, teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita komen Ustaz tentang pertandingan tilawah Al-Quran. Hukumnya haram. Hukumnya ini. Hamzah apa hukumnya? Haram. Berat tak Nabi panggil para sahabat? Okey. Di antara yang paling baik bacaannya Ubay bin Ka'ab. Di antara yang paling baik bacaannya Mu'az bin Jabal. Dan tambah lagi, Zaid bin Thabit itu ada pembaca Al-Quran yang hebat. Pernah tak Rasulullah salah panggil ya Mu'az, ya Ubay, ya Zaid? Kau duduk, aku nak dengar siapa paling bagus. Tak pernah. Begitu juga Abu Bakar, Umar dan Uthman tak pernah panggil pembaca-pembaca Al-Quran, kau baca, kami adili siapa lebih baik. Kadang-kadang pengadilnya baca Al-Quran pun tak betul. Betul kan? Kadang-kadang yang dipengadil tu baca Al-Quran pun tak betul. Lihat musabakah Al-Quran dulu, bahasa Melayu peraduan. Oleh kerana selalu dikongen tukar kepada musabakah. Tak betul. Makin teruk batuk ni. Mula-mula peraduan, kedua oleh kerana banyak komen perujian, dan sekarang musabakah. Besok kalau orang komen kita tukar apa lagi tak tahu. Kalau kita katakan itu boleh, ada satu kaedah, laukana khairan lasabakuna, musabakah itu sabaku, lasabakuna ilaihi. Kalau peraduan Al-Quran itu bagus, tentulah sahabat berlumba-lumba untuk melakukannya. Tapi tidak ada riwayat, bermakna tidak ada. Allahuakbar. Ada soalan yang lain? Teruskan sahabat. Salat jemaah ya. Di surau. Kalau yep. Di surau tu ada imam yang dah di mutawatir lah, yang dah dihaskan untuk yeah. Ada imam. Jadi kita nak solat berjemaah atau bersendiri? Kalau dia, masa kita datang tu dia dah beri salam dah habis. Saya dah bincang. Ada yang belakang masih ada yang masih solat lagi lah, yang syukran belum lagi habis solat jemaahnya. Jadi yang kita datang lewat ni, kita kena ikut sendiri atau macam biasa orang tepuk belakang? Dia ada dua istilahnya, satu masjid dan satu surau. Surau dalam bahasa Arab musallah. Kalau masjid, biasanya imamnya dilantik, dinamakan imam rawatib. Empat-empat mazhab sepakat mengatakan kita tidak boleh buat jemaah yang baru di masjid yang imamnya sudah dilantik. Adapun surau, biasanya imamnya tidak dilantik. Makanya kita boleh buat jamaah kedua, ketiga di situ. Jadi kalau imam yang pertama tadi dah selesai beri salam, maka kita boleh buat sembahyang berjamaah di surau. Di surau. Tapi di masjid tidak boleh. Saya sudah menulis satu buku, jamaah kedua. Lihat di belakang. Baca dalil-dalil yang kami bawa. Imam Syafi'i terus mengatakan haram hukumnya. Jadi sembahyang di masjid yang imamnya sudah dilantik, hukumnya haram. Tetapi di surau atau di musallah boleh sembahyang berjamaah untuk kedua, ketiga dan sebagainya. Walaupun dah ada imam yang diambil tadi. Kalau dilantik mana bukan surau lagi. Kalau dilantik bukan surau. Dilantik mana? Kalau dilantik oleh orang kampung, itu tak resmi. Yang dilantik oleh pemerintah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Taymiyyah dalam Majmu' al-Fatawa. Katakan saya buat surau, saya lantik saudara Abdul Munib jadi imam. Itu bukan resmi, yang melantik dimaksudkan adalah pemerintah. Bila dilantik oleh pemerintah, dia menjadi imam suatu masjid secara resmi, maka kita tak boleh sembahyang kedua di situ. Tapi kalau surau orang kampung yang lantik atau siapa yang lantik, itu bukan resmi. Itu bukan imam rawatib namanya. Sebab yang berhak melantik imam seperti apa yang ada di masjid-masjid ini adalah pemerintah. Bukan orang awam, bukan orang kampung, tidak, adalah pemerintah. Itu jawapan saya insyaAllah. Ya. Ada soalan yang lain? Terus. Ustaz, apakah seorang keluar dari Islam apabila dihalalkan melihat apa yang haram dilihat? Tidak. Selagi apa soalannya lagi sekali? Ustaz, Ustaz, apakah seorang keluar dari Islam apabila dia menghalalkan melihat apa yang haram dilihat? Bermakna menukar hukum boleh keluarkan dari Islam. Menghalalkan apa yang diharapkan, mengharapkan apa yang dihalalkan, itu hukumnya boleh keluar dari Islam. Kalau dia sedar, dia tahu bahawa ini haram, tapi sengaja dia katakan halal, itu keluar dari Islam. Maka ayat yang mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, maka ayat ini kena padanya. Siapa yang tidak patuh kepada hukum Allah, ya, ataupun siapa yang tidak patuh dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yang hukum Allah, maka dia kafir. Tak patuh artinya tidak yakin yang haram tu haram, yang halal tu halal. Tapi sebenarnya itu hukumnya kafir. Apa yang telah katakan apa hukum berzina haram, tapi dia katakan suka sama suka halal, itu kafir ya. Main judi, apa hukum main judi dalam Islam haram, dia katakan apa salahnya, saya bukan mencuri, usaha saya, itu tetap katakan orang itu kafir. InsyaAllah faham. Menghalalkan yang haram sedangkan dalilnya qat'i, maka perbuatan itu adalah perbuatan membawa kepada kekafiran. Ya, itu jawapan saya insyaAllah. Teruskan. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika sahabat telah melafazkan kata cerai pada isteri setelah sebulan didapati isterinya mengandung, di sini sahabat ingin rujuk kembali, adakah kena nikah kembali? Kalau seorang perempuan diceraikan, kalau mengandung, iddahnya habis bila bersalin. Bermakna kalau tadi diceraikan, tiba-tiba dapat sebulan dikata gandung, bermakna dia dalam iddah lagi. Tak perlu dikatakan nak rujuk dengan nikah semula. Rujuk saja sebab dia dalam iddah. Ulang lagi sekali. Kalau seorang mengatakan kepada istrinya, aku ceraikan kau. Dia tak tahu istrinya gandung. Tiba-tiba sebulan baru dapat tahu rupanya istrinya dah gandung 2 bulan. Selagi anak tu dalam kandungan, selagi itulah dia dalam iddah. Tetapi kalau anaknya katakan gugur misalnya, dia tidak rujuk, maka habis iddahnya. Ataupun pagi dikatakan kepada istrinya, aku ceraikan kau. Istrinya sedang sarap mengandung. Lepas 10 minit, terus ataupun lepas setengah jam atau 1 jam, terus berserin. Iddahnya habis. Kalau dia tak rujuk. Bermakna kalau dia nak kembali kepada istrinya, dia kena kahwin semula. Kena nikah semula. Tetapi yang tidak mengandung ataupun tidak hamil 4 bulan 10 hari. Dalam jangka itu Allah mengatakan at-talaqu marratani fa imsakun bima'ruf aw tasrihun bi ihsan. Yang dibolehkan talak itu 2 kali. Jadi talak dikatakan talak rajai. Talak yang boleh rujuk. Jadi kalau dalam masa 4 bulan 10 hari dia tak rujuk habis iddah, maka dia tak boleh rujuk lagi. Kalau dia nak rujuk kena nikah semula. Tapi dalam masa yang saya katakan 4 bulan 10 hari dia boleh rujuk bila-bila. Apakah rujuk perlu saksi? Tidak perlu. Merujuk kepada isteri yang sudah diceraikan tidak perlu saksi. Tapi jangan main-main ya. Ada orang dah menceraikan isterinya 10 kali mungkin, tapi rujuk lagi. Cuma perlu dipahami, dalam mazhab Syafi'i, apabila orang mengatakan kepada isterinya, aku ceraikan kau, 3 talak. Jatuh 3. Tetapi kalau mengikut manhaj salaf, siapa mengatakan kepada isinya, aku ceraikan kau 3 talak, jatuh 1. Sebab bukan bilangannya, tapi kejadiannya. Ini pernah berlaku di depan SAW. Pada SAW ini namanya talak bid'ah. Ibn Taymiyyah mengatakan ini talak bid'ah. Jadi kena rujuk dia. Tapi tetap jatuh 1 ya. Walaupun dia rujuk, tetap dia jatuh 1 talak. Dan talak hanya 2 kali. Setelah 2 kali, maka tidaklah dipegang dengan makruf, ataupun kalau nak ditalakkan juga talak dengan cara kasih sayang, bukan musuh. Perempuan itu bukan musuh, dia orang Islam, dia tetap saudara kita. Teruskan. Ustaz, seorang kaki. Teruskan. Ustaz, seorang kaki solat dalam keadaan junub. Dia pada ketika itu tidak tahu bahawa dia harus mandi junub. Jadi apakah dia harus mengulangi solatnya tadi selepas dia mandi junub? Ini pernah berlaku kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar pernah sembahyang jadi imam. Setelah beri salam, dia sedar bahawa dia baru buat projek, dia lupa nak mandi. Jadi dia katakan kepada sahabat bahawa dia dalam junub. seorang sahabat di belakangnya tak ada yang mengulang, tapi Umar ulang kerana tidak sah sembahyang dalam keadaan junub atau dalam keadaan hadas, sama ada hadas besar atau hadas kecil. Katakan orang tu tidak beruduk, tiba-tiba sembahyang, lepas sembahyang baru diingat dia tidak beruduk, maka kena ulang solatnya, apalagi hadas besar, jadi kena ulang solatnya. Teruskan. Ada soalan yang lain, insyaAllah. Ustaz, pasal ini tunjuk perasaan. Iya. Macam di Mesir sekarang, orang ramai rakyat sudah melantik satu ketua lah, presiden. Iya. Dah tahu keputusan ini, tapi itu askar militer merapat kuasa. Jadi rakyat berkumpul tunjuk perasaan. Apakah saya sudah menulis beberapa buku tentang hal yang bersangkutan dengan hal ini. Pertama, saya menulis buku namanya Hukum Demonstrasi. Saya dah tulis dan buku ini adalah buku yang alhamdulillah diterima oleh masyarakat, dan saya pernah diundang oleh satu badan kerajaan di Malaysia untuk menjelaskan tentang demo dalam beberapa siri kuliah yang menyebut saya antaranya jasa. Ia bagian penerangan dan alhamdulillah kesannya baik, dan buku yang kami bawa sangat-sangat dibuka oleh mereka dan buku itu habis, dan ada baki yang ada sekarang saya pasarkan di Singapura. Demonstrasi sepakat ulama-ulama salaf hukumnya haram. Terhadap demonstrasi yang pertama berlaku di zaman Uthman, yang mencetuskan demokrasi adalah Abdullah bin Sabah, dan yang ya seorang Yahudi laknatullah daripada Yaman. Semasa demo, seorang sahabat pun tak terlibat, walaupun dia berlaku di Madinah. Abdullah bin Sabah membawa sejumlah orang daripada Mesir untuk menjatuhkan Uthman. Maka dengan demonstrasi, Uthman dapat dibunuh, dapat dijatuhkan. Jadi ini bermakna demonstrasi datangnya daripada orang Yahudi. Man tashabbaha biqaumin fahum minhum, siapa menyerupai satu kaum jadilah kaum tu. Dan tujuan Yahudi demonstrasi untuk menjatuhkan pemerintah. Dan ingatnya beberapa ramai pemerintah dapat dijatuhkan dengan demonstrasi. Di antara contoh Iran sendiri, bagaimana Khomeini dapat merampas kuasa dengan demonstrasi, dan berapa negara jatuh kucar kacir antaranya bermula dengan demonstrasi. Jadi ulama-ulama kita secara ringkas saya katakan demonstrasi hukumnya haram. Begitu juga apabila dilantik satu pemerintah, tidak boleh kita jatuhkan, terutama pemerintah yang dilantik secara sah. Kalau betul di Mesir sudah dilantik pemerintah secara sah, maka orang yang menjatuhkannya ataupun ingin menjatuhkannya namanya Khawarij. Dan orang-orang Khawarij dikatakan Al-Khawariju Kilabunnar, Khawarij itu adalah anjing neraka. Jadi tidak boleh bersama orang yang demo di mana pun. Adapun di Syria, saya diberitahu bahawa pemerintah Syria sekarang bekerjasama dengan Syiah. Tentulah Syiah ini adalah ciptaan Yahudi dan Eropah seperti Perancis, Amerika, London ataupun British ni. Mereka adalah, kalau kita punya Mekah, Madinah, dan kita punya Palestin, Yahudi punya New York, Amerika seperti Mekah mereka, London seperti Madinahnya, dan Paris, Perancis seperti kita punya apa dia, menjadi Al-Aqsa, Palestin, Baitul Maqdis. Dan kita lihat kenapa pemerintahan Al-Assad tidak jatuh, kerana di belakangnya itulah si kufar ni. Dan kita lihat hari-hari pemerintahan Assad membunuh orang Islam, ini bunuh orang Sunnah. Dan kenapa Assad tidak jatuh? Kerana di belakangnya Syiah. Dan Khomeini sudah bersumpah berkali-kali, la syarqiyah wa la gharbiyah, tidak ada timur dan tidak ada barat, bermakna orang Islam akan dibunuh. Ini katakan Nawasib. Dan kita lihat bagaimana dibunuh orang Islam di Iraq. Tempoh hari di Yaman, hampir-hampir orang Islam di Yaman dihabiskan. Tapi dengan bantuan Allah dan bantuan orang-orang Islam di seluruh dunia, Yaman tidak dapat dikuasai oleh Syiah. Dan sekarang mereka ingin menguasai, mana dia? Syria. Walaupun di Syria sudah ada urut-urut untuk membunuh orang Islam, apakah orang Islam bangun dengan demonstrasi? Tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Ya. Jadi di Syria ramai sahabat-sahabat kita daripada negeri Arab meminta kepada saya, sama-samalah kita berdoa supaya keadaan di Syria menjadi aman. Dan mereka tidak senang dengan pemerintah Syria sekarang, kerana pemerintah Syria sekarang adalah di belakangnya Eropah. Dan Eropah adalah Yahudi. Dan Abdullah bin Sabah yang mewujudkan Syiah, yang menimbulkan Syiah adalah seorang Yahudi. Syiah dijurkan oleh Abdullah bin Sabah dengan teori, yang mana teori ini jadi hadis, dan hadis ini didapati dalam kitab Al-Kulaini Al-Kafi. Nabi salah turun. Apa, malaikat salah turun? Patut turun kepada kepada Ali, tapi turun kepada Nabi Muhammad. Maka mereka mengatakan yang layak jadi pemimpin setelah Nabi Muhammad wafat adalah Ali, kerana sepatutnya Ali jadi Nabi. Jadi mereka mempropagandakan Syiatu Ali, dan mereka tidak menerima Abu Bakar, Umar dan Osman. Dan mereka berusaha untuk menjatuhkan Abu Bakar, Umar dan Osman. Ternyata mereka dapat membunuh Umar dan Osman. Jadi Syiah adalah ciptaan Yahudi yang tujuannya untuk bunuh orang Islam. Saras tadi dalam kitabnya Al-Bilal dan Al-Nihal menjelaskan Yahudi mewujudkan Syiah supaya dapat mengkocarkan ajaran Islam dari dalam. Kocarkan Islam dari dalam. Orang kafir luar tembok, tapi Syiah dalam tembok. Yang bahaya dalam tembok. Kata orang Islam, musuh dalam selimut, bunting dalam lipatan. Itu Syiah. Sebab Syiah pakai uniform seperti kita Islam, tapi di dalamnya lain. Jadi kita katakan bahawa demo, demonstrasi datangnya daripada Yahudi, demonstrasi hukum haram, jangan ikut campur. Ya. Dan bila kita memberi penjelasan di Malaysia, dan JAKIM mengeluarkan fatwa bahawa demonstrasi itu haram, alhamdulillah usaha kita lama-lama dapat diterima oleh mereka. Dan pihak mereka mengatakan demonstrasi hukumnya haram. Dah keluar fatwa sebenarnya, ya, insyaAllah. Kerja kita kena banyak menulis. Dan Tauhid Hakimiyah, saya rasa, saya bukan berbangga dan untuk riak, saya orang pertama menulis Tauhid Hakimiyah. Dan ini akan dibincang. Oleh kerana dah dekat dengan puasa, saya dahulukan cerita puasa. Sebab ibadah kita yang penting akan datang, kita akan dapat bulan puasa. Yang penting jangan ada bid'ah dalamnya. Yang penting ikut sunnah. Jadi kuliah akan datang, siapa ada buku ni dibawa. Kebanyakan dah ada, ya? Tolong dibawa. Yang tak ada, insyaAllah saya akan bekalkan mana yang ada. Dan buku ni pun sudah habis sebenarnya. Buku ni terbalik. Buku ni sebenarnya sudah habis. Tapi mana yang ada, insyaAllah, ya, saya akan bekalkan antum. Ya, ada soalan? Ya. Anak ada dengar, orang mengatakan yang Syiah tu pecahannya banyak. Ini memang pecahannya banyak. Dan dia kata tak semuanya tu kecuali di Islam. Semua kalau di Islam kecuali Syiah Zaidiyah. Syiah berpecah kepada berbelas Syiah. Syiah yang dapat diterima cuma satu, Syiah Zaidiyah, yang dinasabkan kepada Imam Zaid. Syiah Zaidiyah dapat diterima kerana dia setuju dengan kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Uthman. Syiah Zaidiyah mengatakan oleh kerana Abu Bakar, Umar dan Uthman dipilih secara syura dan kembali kepada Al-Quran, fa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amri, dua ayat ni, maka kata Syiah Zaidiyah, ya, yang paling layak jadi khalifah adalah Ali. Tetapi oleh kerana Abu Bakar, Umar dan Uthman dipilih secara syura, maka kami terima. Adapun Syiah selain Zaidiyah mengatakan Abu Bakar, Umar, Uthman itu perampas, tagut, kafir, syaitan, macam-macam dituduhnya. Syiah Zaidiyah tidak. Syiah Zaidiyah itu ada di Yaman dan boleh katakan sudah pupus. Jadi Syiah yang ada sekarang tidak ada Syiah yang boleh diterima. Dan Imam Syafi'i menghukum Syiah itu kafir kerana kata Imam Syafi'i, siapa sembahyang di belakang orang Syiah kena ulang. Kita tahu bahawa yang disuruh ulang kita sembahyang apabila sembahyang di belakang orang kafir. Arti ulang artinya Syiah itu kafir. Apa tidak tak kafir? Abu Bakar, Umar, Uthman dikafirkan. Kata mereka apabila Rasulullah SAW wafat semua kafir kecuali beberapa orang. Kalau sahabat yang mulia dikafirkan, kesenakan kata Rasulullah SAW, kamu jangan memperkatakan sahabatku. Kesalahannya jangan dicari. peperangannya kita jangan bincang. Ali berperang dengan Aisyah, dengan Muawiyah, itu juga jangan dibincang. Itu bukan hak kita untuk bincang. Ini dikafirkan langsung. Bagaimana Syiah? Itu Syiah. Jadi Syiah adalah ajaran yang sesat, keluar daripada milah. Jadi kalau boleh kita faham ni ya, supaya kita jangan terperangkap oleh ajakan Syiah ni. Wallahu a'lam. Ada masa sikit lagi. Ustaz. Tak apa, saya dengar. Ustaz, apakah boleh seorang yang mengaku manhaj salaf tapi masih berkawan rapat dengan orang-orang yang jelas membuat kesyirikan, walaupun nasihat telah diberikan beberapa kali kepada sahabat tersebut? Kita boleh berkawan kepada siapapun, tetapi jangan ikut. Kalau kita belajar manhaj salaf, ilmu ini untuk diajarkan kepada orang lain. Jadi kita berkawan dengan mereka untuk mengajak mereka kepada salaf. Tetapi kalau mereka menentang, ingat kata salaf dan hadis Bukhari, al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu mengikut agama siapa jadi kawannya. Kalau kawan ini membaikkan kita, tinggalkan. Tapi selagi tidak membaikkan kita, kita boleh menyeru kepadanya supaya kembali kepada manhaj salaf, teruskan. Kalau kita katakan orang yang melakukan syirik tidak boleh jadi kawan kita, bermakna kita tidak boleh berkawan dengan orang kafir. Berkawan tak ada masalah, tapi jangan buat seperti, cuma tidak digalakkan berkawan dengan orang-orang yang dikatakan orang-orang kafir, kerana dalilnya al-mar'u ala dini khalili, seorang mengikut tabiat apa yang jadi kawannya. Diumumkan Rasulullah SAW berkawan dengan orang yang baik, dengan orang yang jahat, seperti dia berkawan dengan tukang besi. Kalau tidak dapat bau yang busuk, dapat percikkan besi, dan baju kamu boleh koyak. Dan berkawan dengan orang yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau kamu tidak beli, sekurang-kurangnya kamu dapat wangi. Jadi kawan memberi kesan. Kawan memberi kesan. Kamu boleh berkawanlah kepada orang-orang yang baik supaya kesannya baik. Itu hadis ya, apa kita nak buat? Hadis. Jadi orang-orang salaf tadi kalau berkawan dengan orang syirik, kalau dia tidak berdakwah kepada tauhid kepada orang syirik tadi, dia berkawan sia-sia. Kalau boleh tinggalkan. Allahu a'lam. Ada lagi soal? Ambil lagi satu, kemudian kita berhenti. Alhamdulillah Ustaz, sembahyang musafir berapa rakaat? 2 rakaat. Cuma sembahyang maghrib tidak boleh jadi 1 rakaat, atau 1.5 tidak ada 1.5. Maghrib saja 3 rakaat. Begitu juga sembahyang witir. Subuh. Iya. Subuh juga tidak boleh di jadikan 1. Ia tidak boleh dikasarkan. Ia 2 rakaat. Itu saja. Dan mudah-mudahan dia minggu depan, saya ingatkan, bawa 2 buku. Buku ni dibawa, kerana saya tidak tahu sempat ke tidak, nanti kita bincang bab puasa. Bab puasa sangat penting. Bawa bab ni dan buku biasa, buku apa, buku hadis dibawa. Allah alam. Saya sudahi. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيا مسلمان keluar dulu ya, insyaAllah.